dan cintaku. Ambil sembilu ya sayang, belah dadaku ya sayang, agar kau tahu jiwa dan raga akan ku berikan semua untuk dirimu. Asalkan jangan ya sayang, emas permata ya sayang, aku tak punya. Kasih dan sayang dalam cinta lebih indah dari harta. Cinta yang murni dalam hati lebih suci dan abadi. Percayalah ya sayang, jangan bimbang ya sayang. Mari kita bersama jalan berdua. Kasih dan sayang dalam cinta lebih indah dari harta. Cinta yang murni dalam hati lebih suci dan abadi. Jangan bimbang ya sayang, mari kita bersama jalan berdua. Mari kita bersama.